بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita mengenai al-usul as-sittah, prinsip-prinsip yang enam. Secara global, prinsip-prinsip yang enam yang akan kita bahas dari risalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama yaitu al-ikhlas wa bayanu ziddihi wa huwa syirk, mengenai keikhlasan tauhid dan keterangan mengenai lawannya yaitu syirk. Yang kedua adalah al-aslu tsani al-ijtima'u fid-din wa an-nahyu 'anit tafarruqi fih, bersatu di dalam beragama dan larangan dari berpecah belah di dalamnya. Al-aslu tsalits, yang ketiga, as-sam'u wat-tha'ah liwulatil amr, mendengar dan taat kepada para penguasa muslimin. Al-aslu rabi', yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, keterangan mengenai ilmu dan para ulama, mengenai fiqih dan para fuqaha, serta orang-orang yang menyerupai mereka padahal bukan dari golongan mereka. Yang kelima, bayanu manhum awliya Allah, keterangan mengenai siapakah mereka wali-wali Allah. Al-aslus sadis, yang keenam, raddus syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah, menolak syubhat yang diletakkan oleh syaitan di dalam meninggalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini enam prinsip yang akan dibahas di dalam Al-Usul As-Sittah. Melihat kepada enam prinsip ini, masing-masingnya adalah prinsip-prinsip yang penting, yang dengannya akan terjadi kebaikan bagi kaum muslimin di dalam dunia mereka dan akhirat mereka. Oleh karena itu, sebenarnya setiap muslim hendaknya mempelajari dan mengamalkan enam prinsip yang akan kita bahas. Karena enam prinsip ini adalah enam prinsip yang akan membawa kebaikan mereka dalam perkara dunia mereka maupun akhirat mereka. Tadi sudah sempat kita baca prinsip yang pertama, yaitu mengenai keikhlasan kepada Allah dengan bertauhid, dan keterangan mengenai lawannya yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menerangkan bahwasannya mayoritas Al-Quran menjelaskan mengenai prinsip ini, menjelaskan mengenai tauhid dan bahaya syirik dengan beraneka ragam ucapan yang bahkan difahami oleh sebodoh-bodohnya orang awam. Artinya dengan keterangan yang sangat jelas, gamblang, terang benderang, tidak ada kekaburan di dalamnya. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedemikian besarnya perhatian beliau terhadap perkara tauhid. Dakwah beliau mengenai tauhid min awaliha ila akhiriha. Dakwah beliau mengenai tauhid mulai dari awalnya sampai akhirnya. Mulai beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai beliau akan meninggal, semuanya mengenai tauhid dan yang terkait dengan tauhid. Hukum-hukum syariat-syariat amaliyah yang kemudian datang setelah penetapan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, seperti salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, itu adalah realisasi daripada tauhid. Jadi semuanya mengenai tauhid. Oleh karena itu, yang paling terpenting, yang paling inti daripada agama kita adalah tauhid, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena inti dari datangnya syariah, Allah ingin menjadikan kita sebagai hambanya yang menghambakan diri kepadanya. Dan Allah sangat murka tatkala seorang hamba menyerahkan sebagian penghambaan dirinya kepada yang selain Allah, menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Kalau tauhid itu maknanya adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadat lillahi azza wa jal, atau sarfu ibadatin lillahi azza wa jal, ya, memalingkan ibadah kepada Allah azza wa jal, maka syirik adalah sarfu nau'in min anwa'il ibadat li ghairillah, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada yang selain Allah. Dan sebagaimana yang antum ketahui bahwa at-tauhid yang qasimu ila thalathati aqsam, tauhid itu terbagi kepada tiga bahagian: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhid di mana seorang hamba mengakui bahwasanya yang mencipta, yang menguasai dan mengatur alam ini adalah Allah. Dan tauhid rububiyah ini tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Sebab tauhid ini juga diakui oleh orang-orang musyrik. Ya. Sehingga tatkala terjadi musibah atau mara bahaya yang mengancam mereka, mereka berlindungnya kepada Allah. Mereka mohon pertolongannya kepada Allah. Karena mereka pun meyakini bahwasanya yang menguasai alam ini adalah Allah. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, falamma raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tatkala mereka berlayar di atas kapal di tengah lautan sana dan mereka tertimpa oleh mara bahaya, da'awullaha mukhlisina lahuddin, maka mereka pun berdoa kepada Allah memurnikan agama hanya kepadanya. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Jikalau Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, maka mereka pun kembali berbuat syirik, menyerahkan ibadah mereka kepada yang selain Allah. Dan mereka kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang mengatur seluruh urusan alam ini? Mereka akan menjawab Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tauhid ar-rububiyah tidaklah memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Yang memasukkannya ke dalam Islam adalah tauhid al-uluhiyah. Tatkala dia hanya menyerahkan segala ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang selainnya. Tatkala tauhid rububiyah diakui oleh seorang hamba, bukan bermakna bahwa dia telah menyerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Ya. Buktinya orang-orang musyrik, mereka mengakui bahwa yang menguasai, mengatur alam ini adalah Allah, tetapi mereka menyerahkan ibadah mereka kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tatkala orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya memaknai la ilaha illallah itu hanya sebatas tauhid rububiyah, ya, bahwasanya tidak ada yang maha besar kecuali Allah, bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, bahwasanya tidak ada yang menguasai alam ini kecuali Allah, bahwasanya tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah, yang memberi rezeki itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan itu Allah. Atau dengan kata simpelnya, mereka sering mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau hanya sebatas tauhid rububiyah, dari sinilah masuk perbuatan syirik kepada mereka. Mereka anggap kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, ya, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah dan mengakui bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki di alam ini kecuali hanya Allah, bahwa mereka sudah berada di atas Islam. Sehingga mereka pun menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah tanpa beban. Menyembelih untuk kuburan, bernazar untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Mereka anggap bukan syirik. Ya. Bukan syirik. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya yang mencipta adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang menguasai adalah Allah. Tapi menyerahkan sebagian ibadah ini bukan syirik. Maka mereka namailah dengan penamaan-penamaan lain sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh, kata mereka, sebagai pengagungan kepada wali Allah, dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang membuat masuknya syirik kepada mereka. Padahal la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan la ilaha illallah dengan makna yang demikian inilah yang difahami bahkan oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga mereka menolak untuk mengatakan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau mengatakan la ilaha illallah artinya bahwa mereka harus meninggalkan semua sesembahan yang mereka ibadahi selama ini selain Allah dan hanya mengibadahi Allah saja. Maka mereka pun mengatakan atariku alihatina di syairin majrun. Ya. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita karena seorang penyair yang gila? Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia akan menjadikan sesembahan-sembahan kita itu sebagai hanya satu sesembahan saja? Ini ucapan-ucapan mereka yang mereka katakan tatkala diajak kepada la ilaha illallah. Jadi mereka sangat paham bahwa yang dimaksud dengan la ilaha illallah haruslah hanya menyerahkan semua ibadah kepada Allah saja. Ini orang-orang musyrik bangsa Quraisy. Ya. Dalam kondisi mereka juga mengakui bahwa yang mencipta Allah, yang mengatur alam Allah, yang menguasai alam Allah, dan lain sebagainya. Tapi mereka masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mau hanya menyerahkan segala dan seluruh ibadah kepada Allah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah prinsip tauhid yang sangat penting. Karena di masa sekarang ini banyak orang-orang yang mengkaburkan makna tauhid. Ya. Bahkan saya pernah mendengarkan dengan telinga saya sendiri seorang yang berceramah di atas mimbar dan mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah kita mengeluarkan kebesaran Allah dari hati kita dan hanya memasukkan hanya kebesaran Allah saja ke dalam hati kita. Mengeluarkan kebesaran Allah dari hati kita, mengeluarkan kebesaran yang selain Allah dari hati kita dan hanya memasukkan kebesaran Allah saja ke dalam hati kita. Itulah la ilaha illallah. Berarti apa maknanya ini? Maknanya apa? Bahwasanya la ilaha illallah itu sebatas tauhid rububiyah. Tidak lebih. Ya. Inilah yang kemudian membuat gampangnya orang yang mengatakan la ilaha illallah itu berbuat syirik, karena itu yang diajarkan oleh guru-guru agama mereka, ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka. Memaknai la ilaha illallah itu hanya sebatas tauhid rububiyah saja, tidak lebih. Ya. Sehingga ibadahnya sama Allah jalan, syiriknya ya juga jalan. Ya. Sholatnya rajin, ya. Berdoa di kuburan minta kepada yang selain Allah juga rajin. Kenapa? Karena dia memahami la ilaha illallah itu hanya sebatas tauhid rububiyah. Inilah perkara penting yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di masanya, ketika manusia sudah tidak lagi memahami tauhid dengan baik. Ya. Ketika terjadi berbagai perbuatan-perbuatan syirik dalam keadaan dianggap sebagai amalan soleh, sedangkan tauhid dianggap memusuhi orang-orang soleh. Ya. Kalau ada yang mengajak bahwasanya tidak boleh meminta kepada yang selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk kuburan, dianggap melecehkan orang soleh. Ya. Tidak menghormati orang soleh, karena yang dikuburkan itu adalah orang soleh. Ya. Nah, seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara tauhid adalah inti daripada agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keselamatan kepada seorang hamba tanpa tauhid. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sebagaimana di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Bagaimana orang-orang yang berbuat syirik itu akan masuk ke dalam surga, kalau surga sudah diharamkan oleh Allah atas orang-orang yang berbuat syirik? Wa ma'wahun nar, kata Allah, dan tempat berpulangnya adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidaklah mempunyai penolong-penolong. Ya. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik mati di atas kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Syirik yang menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, bahwa dia akan masuk surga. Apalagi dia mengklaim bahwa dia termasuk dari ahli surga. Tidak mungkin itu. Karena Allah menyatakan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Dalam ayat lain Allah katakan, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ada enggak onta yang bisa masuk ke lubang jarum? Hah? Onta loh ini. Ada enggak onta yang bisa masuk ke lubang jarum? Kagak ada katanya. Ya memang enggak ada. Enggak ada onta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ya. Nah, mereka tidak akan masuk surga, kata Allah, sampai onta masuk lubang jarum. Artinya apa? Mustahil. Mustahil mereka masuk ke dalam surga. Itu bahayanya perbuatan syirik. dicap oleh Allah bahwa mereka yang melakukannya tidak akan selamat, kekal di dalam api neraka. Ya. Tidak peduli bahwa dia ahli ibadah, kalau dia berbuat syirik, kekal di dalam api neraka. Ya. Karena syirik itu membatalkan semua amalan ibadahnya. Ibaratnya, ya, ada orang nulis di papan tulis, kemudian dihapus. Nulis, dihapus, nulis, dihapus. Adakah yang tersisa? Tidak ada. Seperti itu orang yang berbuat syirik. Dia sholat, ya kan? Sholatnya rajin, masya Allah. Ya, kalau sholat lima waktu itu paling saf terdepan di masjid, belakang imam. Ya, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah masbuk. Dan khusyuk sholatnya luar biasa, dari awal sampai akhir, sambil nangis lagi. Ya kan? Sholat sunnahnya dia jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, puasanya yang wajib ataupun yang sunnah, ya, zakat, wah, infaknya di mana-mana. Ya, semua masjid-masjid dia bantu, para fuqara wal masakin, semuanya dia bantu. Masya Allah. Ya. Haji hampir tiap tahun. Ya, umroh jangan tanya, tiap bulan. Bahkan punya travel umroh, kan gitu. Ya. Ibadahnya luar biasa. Tetapi ya, dia juga rajin datang ke kuburan Syekh Fulan. Ya, nyembelih di sana, dia minta. Ya, Syekh. Ya. Selamatkanlah saya. Hanya engkau yang bisa menyelamatkanku di hadapan Allah. Eh, sama aja. Itu semua amalan tadi hapus, hilang, pek. Ya, enggak ada manfaatnya. Ya. Allah sudah peringatkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Kata Allah, jika engkau berbuat syirik, semua amalmu hapus, hilang, batal, dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ya. Ini yang diancam oleh Allah seperti ini siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bukan hanya sekedar ancaman untuk beliau, karena beliau tidaklah berbuat syirik, tetapi sebagai peringatan kepada umatnya, menunjukkan betapa bahayanya perbuatan syirik. Nabi saja diancam oleh Allah, kalau dia berbuat syirik, hapus semua amalannya. Bahkan dalam ayat lain, para nabi diingatkan oleh Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, jikalau seandainya mereka berbuat syirik, akan binasa semua amalan-amalan yang pernah mereka perbuat. Jadi bukan perkara sepele masalah perbuatan syirik yang bisa menghancurkan semua amalan-amalan. Ya. Syirik itu ada dua. Ada syirik yang besar, ada pula syirik yang kecil. Yang menghapuskan semua amalan adalah syirik yang besar, yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Ya. Sedangkan syirik yang kecil hanya menghapuskan amalan yang dimasuki oleh syirik tersebut. Tetapi para ulama khilaf mengenai perbuatan syirik yang kecil, apakah perbuatan syirik kecil itu diampuni oleh Allah atau tidak? Sebagian mengatakan bahwa syirik yang kecil diampuni oleh Allah, sebagian mengatakan tidak. Tetapi mereka sepakat yang namanya syirik kecil tidak mengekalkan di dalam api neraka. Artinya, bahwa yang membedakan syirik yang besar daripada syirik yang kecil, syirik yang besar itu mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Kalau yang syirik kecil, tidak. Hanya saja apakah kondisi syirik yang kecil ini, apabila ada seorang hamba melakukannya, sama seperti dosa-dosa besar yang berupa kemaksiatan, kalau dia tidak bertaubat, ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Kalau tidak, maka dia akan disiksa. atau pasti dia akan disiksa meskipun tidak kekal di dalam api neraka. Ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah punya dua pendapat. Ya, terkadang beliau menyatakan tidak diampuni, terkadang beliau menyatakan diampuni. Seperti dosa-dosa besar dari kemaksiatan. Nah, dan ayat yang kita bawakan tadi ketika Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini menunjukkan keumumannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Syirik yang mana? Baik yang besar maupun yang kecil. Karena tidak disebutkan secara lebih rinci. Ya. Di sini ada makna yang umum. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Artinya baik yang besar maupun yang kecil. Ana kulli hal, yang namanya perbuatan syirik meskipun kecil itu sangat berbahaya. Ya. Dia dinyatakan kecil karena perbandingannya yang besar. Ya. Dikatakan kecil karena ada yang besar. Kalau dibandingkan dengan yang besar, maka dia dikatakan kecil. Namun kalau melihat kepada hakikat dosanya, kata para ulama, asyirkul asghar itu, syirik yang kecil itu, akbar minal kabair, lebih besar daripada dosa-dosa besar dari kemaksiatan. Ya. Jadi sama-sama membahayakan. Dan yang namanya syirik kecil, barakallahu fikum, ini bisa saja menghantarkan seorang hamba kepada syirik yang besar. Ya. Karena syirik kecil itu adalah setiap perbuatan, ucapan yang bisa menghantarkan kepada syirik yang besar. Itu syirik yang kecil. Sehingga kalau seorang tidak waspada daripada syirik yang kecil, sangat mungkin pada suatu saat dia akan dibawa oleh syirik yang kecil ini kepada syirik yang besar. Sebagai contoh, seorang yang memakai jimat. Ya, seorang yang memakai jimat. Orang yang memakai jimat bisa syiriknya besar, bisa syiriknya kecil. Kalau dia memakai jimat dan dia meyakini bahwasanya jimat inilah yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan dengan sendirinya tanpa seizin Allah, maka itu adalah syirik besar. Ya, itu adalah syirik yang besar. Tetapi kalau dia meyakini bahwa yang mendatangkan kemanfaatan atau kemudharatan itu adalah Allah, jimat ini hanya sekedar sebab, itu adalah syirik yang kecil. Tapi perhatikan, keyakinannya yang seperti ini bisa menghantarkannya kepada keyakinan syirik yang besar. Ya, awalnya dia meyakini bahwa ini hanya sekedar sebab, tetapi setelah ternyata dia bisa terlindungi dari penyakit-penyakit karena dia memakai jimat itu, tidak jauh kemungkinan dia akan meyakini bahwa jimat itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan. Ya. Jadi syirik yang kecil juga sangat berbahaya sebagaimana syirik yang besar. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, syirik yang kecil ini sangat dikhawatirkan karena sebagiannya sangatlah samar. Seperti perbuatan riya yang dinyatakan sebagai syirik yang kecil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat samar sekali. Ya, diibaratkan seperti dabibun naml, kadabibin naml, rangkakan semut. Ya. Di sakhratin sauda, ya, di batu besar yang hitam, fi zulmatil lail, di tengah kegelapan malam. Ya, kira-kira bisa ngelihat enggak? Sekarang kalau di area yang terang benderang seperti ini saja, kita sulit untuk memperhatikan rangkakan semut. Iya, kalau tidak betul-betul diperhatikan. Ya. Nah, bayangkan riya itu seperti rangkakan semut yang berada di tengah batu besar yang hitam di malam yang gelap gulita. Melihat enggak? Ya, seperti itu, samarnya, tersembunyinya. Sebab yang namanya riya berada di hati kita yang paling terdalam, hanya antara kita dengan Allah yang tahu. Tidak ada yang lain. Ya. Setiap orang mungkin saja terkena oleh penyakit riya. Amalannya tidak murni hanya untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan syirik kecil yang berupa riya ini kepada para sahabatnya. Bisa saja seorang beramal dengan amalan yang hebat, amalan yang masya Allah luar biasa, amalan-amalan soleh, bahkan amalan-amalan penduduk surga. Tetapi siapa yang tahu hatinya? Kalau ternyata dia beramal itu bukan karena Allah. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Azza wa Jal. Bainahu wa bainallah. Nah, simpanan-simpanan hati yang seperti ini, niat-niat yang tidak baik di dalam beragama kepada Allah, ada kepentingan-kepentingan di dalam hati kita yang menyelinap dan masuk ke relung hati kita, kemudian membonceng di dalam kita melakukan amalan-amalan keagamaan, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan mulia, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Ini membuat amalan-amalan tersebut hanya indah secara lahiriahnya saja, bagus secara lahiriahnya saja, tapi di sisi Allah nilainya nol. Sebab pelaku riya amalannya batal. Iya. Amalannya batal. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar batal. Ya. Bukan hanya sekedar amalan itu batal. Tidak ada pahalanya di sisi Allah. Orang yang melakukan perbuatan riya, syirik kecil, mendapatkan dosa. Kan ironis sekali. Ada orang beramal, tapi dapat dosa. Bayangkan itu. Orang kan secara logikanya kan orang beramal itu mestinya dapat pahala, kan gitu. Ya, beramal, beribadah dapat pahala. Tapi ini beramal, beribadah dapat dosa. Dosanya bukan dosa sembarangan, dosa yang besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar kemaksiatan. Ya, disinilah pentingnya perkara tauhid. Ya. Kita perlu menjaga tauhid itu bukan hal yang sembarangan. Jangan sampai kita itu seperti apa yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan kepada kalian mengenai orang-orang yang merugi amalannya, kata Allah. Orang-orang yang sia-sia amalannya ketika di dunia, sementara dia menyangka bahwa dia telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Imma orang itu berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia anggap baik. Ya. Sehingga apa yang dia anggap baik dari amalan-amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi, mardud. Iya. Atau dia beramal seperti tadi, amalannya dimasuki oleh niat yang tidak baik. Simpanan hati yang tidak baik. Ada kepentingan syahwat, hawa nafsu di dalamnya. Sehingga tidak lagi untuk Allah Azza wa Jal. Akibatnya apa? Amalan yang tadinya dicintai oleh Allah menjadi amalan yang dibenci oleh Allah. Karena di dalamnya ada nilai riya. Ada niat yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahayanya lagi, orang yang tidak mewaspadai simpanan-simpanan hati yang jelek ini tadi, ya, bisa membawanya menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ya. Jangan main-main dengan urusan hati. Hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang mengerti hanya Allah Azza wa Jal. Tetapi dampaknya bisa membuat kita sengsara di yaumil qiyamah. Karena menutup kehidupan dengan su'ul khatimah. Ya. Disitulah pentingnya kita selalu mengoreksi hati kita, mengoreksi hati kita, mengoreksi hati kita, menegakkan tauhid. Terutama di dalam hati kita ini untuk Allah Azza wa Jal. Ya. Di dalam kita beragama kepada Allah. Ada kisah yang menarik, yang cukup mengagumkan karena mengandung peringatan penting dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepantasnya menjadi perhatian setiap Muslim. Hadis ini sering saya sampaikan dalam berbagai majelis karena penting sekali untuk diketahui dan penting sekali untuk kita ingat-ingat. Karena ini peristiwa yang sangat mencengangkan, sangat mencengangkan. Jadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ya, di masa Nabi itu terjadi pertempuran antara musyrikin dengan kaum muslimin. Ya. Di tengah pertempuran yang sedang berkecamuk, ada seseorang yang berjuang, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani. Dia menerjang kaum kufar, musyrikin dengan luar biasa, menebas ke kanan dan ke kiri, ya, keberanian yang tiada tanding, ya. Jihad di jalan Allah yang sangat hebat. Sampai-sampai sahabat yang melihatnya mengatakan, hadzar rajul min ahlil jannah, hadzar rajul min ahlil jannah. Orang ini termasuk daripada penduduk surga. Ya, bagaimana tidak? Seorang yang berjuang di jalan Allah dengan gagah berani menghadapi orang-orang kafir, menebas leher-leher mereka. Bagaimana tidak? Pastilah dia termasuk daripada penduduk surga menurut penilaian as-sahabah pada waktu itu. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar penilaian as-sahabah ataupun komentar sahabah terhadap orang ini, beliau alaihi salatu wassalam memberikan komentar yang mengagetkan para sahabat Nabi. Kata beliau, la huwa min ahlin nar, ya, huwa min ahlin nar, dia termasuk daripada penduduk api neraka. Bayangkan, orang yang sedang berjuang dengan gagah berani jihad di jalan Allah, menebas musuh-musuh Allah, dikatakan oleh Nabi dia termasuk daripada penduduk api neraka. Kaget para sahabat. Ya. Ternyata orang ini, kata Nabi, penduduk api neraka. Maka ada sebagian sahabat yang mencoba untuk mengikuti, menguntit, ya, melihat kira-kira ini apa sih yang akan terjadi pada orang ini? Kok sampai-sampai Nabi mengatakan dia penduduk api neraka? Ada apa kira-kira? Ya, ternyata diikuti, ya, orang ini dari belakang, dilihat, diperhatikan, kira-kira apa yang akan terjadi? Karena Nabi gak mungkin bohong, ya gak? Karena beliau itu as-sadiqul masduq, ya, seorang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah. Turun wahyu yang meluruskannya, tidak mungkin dia berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Diikuti, dilihat. Ternyata pada suatu kondisi orang ini terluka hebat. Ya, terluka hebat sampai pada tingkat orang ini tidak sabar dengan lukanya yang parah. Maka dia mengambil pedangnya, lantas dia menusukkan pedang itu ke tubuhnya sampai tembus. Sampai mati. Artinya apa? Mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Maka orang yang mengikuti, maka sahabat yang mengikuti orang ini dari tadi langsung berlari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sembari dia mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritakan orang ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya, sahabat kan enggak tahu. Sehingga mereka menilai orang ini termasuk dari penduduk surga. Tapi Nabi tahu orang ini akan akhirnya demikian. Karena ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sekarang kita enggak bisa seperti Nabi kan gitu. Ya. Sehingga memvonis orang, wah penduduk api neraka ini. Ya, siapa ente? Ente tahu orang penduduk api neraka itu dari mana kan gitu. Ya. Atau mengklaim diri saya penduduk surga. Loh, ente tahu dari mana? Kalau ente penduduk surga itu dari mana? Ya. Nah, Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi memberikan pelajaran yang sangat penting. Ya. Ketika berita itu disampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau memberikan suatu pelajaran penting kepada para sahabatnya. Kata beliau, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Ya. Fima yabdulin nas wa huwa min ahli an-nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Catat kalimat yang setelahnya. Ini yang penting. Fima yabdulin nas, menurut yang tampak oleh manusia. Menurut yang tampak oleh manusia. Artinya bahwa amalannya dengan amalan penduduk surga hanya secara lahiriah saja yang tampak oleh manusia. Wahuwa min ahlin nar, padahal dia termasuk dari penduduk api neraka. Artinya batinnya tidak seperti itu. Hati-hati. Beramal dengan amalan soleh, membonceng di dalamnya kepentingan-kepentingan pribadi, niat-niat yang selain Allah Azza wa Jal. Terkadang ingin disanjung, terkadang ingin dipuji, terkadang supaya namanya didengar, tersohor, tersebar, terkadang ingin dihargai, terkadang ingin diorangkan dengan amalan soleh itu. Tahu diorangkan? Dia orang, tapi ingin diorangkan. Ya. Niat-niat yang tidak baik di dalam hati ketika beramal untuk Allah Azza wa Jal, ini akibatnya bisa fatal. Makanya kata para ulama, diantaranya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam, beliau mengatakan bahwasanya simpanan-simpanan hati yang jelek itu bisa membawa kepada su'al khatimah. Penutup hidup yang jelek juga. Disinilah peran tauhid. Ya, dimana orang yang kokoh tauhidnya kepada Allah, dia sangat waspada kepada hal-hal yang seperti ini. Sehingga batinnya itu betul-betul murni untuk Allah. Dia beragama itu betul-betul murni untuk Allah. Dia beramal itu betul-betul untuk Allah. Ya. Tidak penting baginya yang selain itu. Sehingga apapun yang menimpanya, apapun yang terjadi pada dirinya, apapun yang dia amalkan, apapun yang dia lakukan untuk Allah, dia tidak ingin mendapatkan apresiasi apapun dari manusia. Bagi dia sanjungan, celaan, pujian, cacian sama saja. Mau dihargai atau tidak dihargai terserah. Ya. Diterima oleh orang atau tidak diterima selama amalannya untuk Allah, silahkan. Niatnya bukan untuk manusia tetapi untuk Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa. Ya. Ini adalah perkara syirik. Dan kita jangan merasa aman bahwa kita pasti tidak akan terkena oleh perkara syirik. Wah, saya ini kan sudah ngaji. Ya kan? Masa orang ngaji berbuat syirik? Enggak lah. Ya, sehingga kita meremehkan perkara tauhid, tidak mau belajar tauhid. Tidak sungguh-sungguh belajar tauhid. Ya. Menganggap bahwa kita tidak mungkinlah terkena oleh syirik, belum tentu. Siapa yang menjamin kamu bahwa kamu pasti selalu berada di atas tauhid? Ya, kamu itu tidak punya. Kita ini tidak punya hati kita. Yang punya hati kita itu Allah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi sore, al-qulub baina asbi'aini min asabi' ar-rahman. Hati-hati manusia itu berada di antara jari jemari, dua jari jemari Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa syaa, Allah yang membolak-balikkannya dengan sekehendak Allah. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita tidak mungkin kena syirik. Ya, tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, para sahabat itu sangat takut terhadap perkara-perkara yang bisa membatalkan kebaikan mereka, termasuk syirik, termasuk kemunafikan, ya. Sampai disebutkan oleh sebagian at-tabi'in bahwasanya aku mendapatkan, ya, katanya aku mendapatkan 30 orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulluhum yakhafu ala anfusihim an-nifaq. Ya. Aku pernah mendapatkan 30 orang. Ya. Dia ini adalah Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah. Abdullah bin Abi Mulaikah pernah mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku mendapatkan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mereka takut kemunafikan atas dirinya. Ya, menunjukkan tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan bahwa kita tidak mungkin terkena oleh penyakit-penyakit yang seperti itu. Nifaq. Oh, saya enggak mungkin kena penyakit munafik. Belum tentu. Oh, saya enggak mungkin berbuat syirik. Ya, hati-hatilah. Jangan ceroboh. Ya. Jangan ceroboh. Naam. Karena apapun mungkin terjadi, kalau ada rasa aman daripada makrullah, ini membahayakan. Rasa aman bahwa diri kita tidak mungkin sesat, diri kita seolah-olah paling suci, tidak mungkin sesat, tidak mungkin kena syirik, tidak mungkin kena bid'ah, ya, tidak mungkin kena kemunafikan, ya belum tentu. Makanya harus ada kewaspadaan, ya. Tingkatkan kewaspadaan, sehingga dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang yang mukmin itu mengumpulkan antara perbuatan baik dan rasa takut kalau dia tertimpa sesuatu yang bisa membatalkan kebaikannya. Sedangkan al-munafik, kata beliau, jama'a isa'atan wa amnan. Orang yang munafik itu adalah orang yang melakukan kejelekan dan merasa aman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadza huwa at-tauhid yang ditanamkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kaum muslimin, karena tauhid itu adalah inti daripada mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini prinsip yang pertama. Kita berpindah kepada prinsip yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk bersatu di dalam beragama dan melarang dari berpecah belah di dalam beragama. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Allah telah menjelaskan ini dengan keterangan yang cukup yang difahami oleh orang-orang awam. Nah, Taib, kita belum mengambil bahagian yang terakhir dari prinsip yang pertama dari keterangan Syekh rahimahullah. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita baca kembali keterangan beliau pada bagian akhir. Kata beliau, ya, ثُمَّ لَمَّ صَارَ عَلَىٰ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ مَا صَارَ أَظْهَرَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْإِخْلَاصَ فِي صُورَةِ تَنَقُّسِ الصَّالِحِينَ والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Tatkala terjadi pada mayoritas umat ini apa yang telah terjadi, syaitan menampakkan keikhlasan di dalam bentuk melecehkan orang-orang saleh dan tidak melaksanakan hak-hak mereka, dan syaitan juga menampakkan syirik kepada Allah itu dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan pengikut-pengikutnya. Ya, jadi kerjaan syaitan itu suka membolak-balikkan hakikat sesuatu, mengkelabui kaum muslimin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka itu mewangsitkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah dalam rangka untuk memperdaya. Ya. Perbuatan tauhid, ikhlas, ditampakkan oleh syaitan sebagai pelecehan kepada orang-orang soleh. Sementara perbuatan syirik kepada Allah ditampakkan sebagai kecintaan kepada orang-orang soleh. Ya. Maka disinilah pentingnya ilmu. Ilmu tauhid itu pentingnya di sini. Kita tidak terkecoh dengan penamaan-penamaan. Ya, terserah mau dinamakan apa. Kalau hakikatnya syirik, ya syirik. Ya. Seperti contohnya riba dinamakan dengan bunga. Ya. Karena kalau dinamakan riba, mana ada orang yang mau. Siapa yang mau riba? Semua kaum muslimin itu tahu kalau riba itu haram. Ya enggak? Tapi dinamakan bunga. Langsung berbunga-bunga. Ya, begitu dengar nama bunga, langsung berbunga-bunga. Kan gitu. Nah, gitu juga masalah syirik. Dinamakan dengan nama-nama yang indah. Ya. Ziarah kuburan Wali Songo. Ya, kan orang tertarik. Masya Allah, ziarah kuburan para wali. Ya Allah. Ya, langsung ikut daftar. Karena ziarah kuburan para wali. Kalau ditulis kalau seandainya yang ditulis apa? Rombongan syirik. Wah. Emang ada yang ikut? Hah? Enggak kan ada. Wala satu orang mau ikut. Ya. Kalau ditulisnya rombongan syirik. Bubar. Kan gitu. Ya, tapi ditulisnya seperti itu. Ziarah rombongan rombongan ziarah kuburan Wali Songo. Memang seperti itu. Dihiasi ucapan-ucapan yang indah, ghurura, untuk menipu. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka akan mewangsitkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan indah yang menipu untuk memperdaya. Nah, seperti itu kata beliau. Kenapa hal itu terjadi? Karena umat ini jauh dari ilmu. Ya. Ketika tidak mengenal tauhid, tidak paham tauhid, hanya sekedar namanya yang diubah langsung kepincut. Itu. Ya, akibat al-jahl. Syirik itu tersebar luas di kalangan muslimin karena kaum musliminnya tidak mengerti tauhid. Ya. Top-topnya mengerti tauhid itu ya sebatas tauhid rububiyah tadi. Itu yang diajarkan. Barakallahu fikum. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih ingat apa yang disebutkan dalam riwayat. Ya, bagaimana terjadinya syirik di tengah-tengah kaum Nabi Nuh? Bagaimana terjadinya? Ya, dulu di kalangan kaum Nabi Nuh itu ada orang-orang saleh yang dikisahkan di dalam surat Nuh. Namanya Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah asma rijalin salihin fi qaumi Nuh. Ya, nama-nama orang-orang soleh di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Tatkala orang-orang soleh ini meninggal, maka orang-orang yang mencintai orang-orang soleh ini membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka yang diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka untuk mengenang kebaikan orang-orang soleh tersebut. Ya, dan juga untuk memotivasi mereka supaya lebih giat ibadahnya, lebih rajin ibadahnya kalau mengingat adanya orang-orang soleh itu. Ya, awalnya niatnya adalah demikian. Ya. Tetapi kata disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas itu, falamma nusiyal ilm, tatkala ilmu tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah sudah dilupakan, ubidu min ghairillah. Ya. Akhirnya gambar-gambar patung-patung orang soleh itu disembah dari selain Allah. Kapan? Kapan disembahnya? Ketika kebodohan menyebar luas di kalangan muslimin dan ilmu tentang tauhid itu sudah lagi tidak diketahui oleh mereka. Nah, jadi supaya kita tidak tergiur dan tertipu oleh syaitan dengan penamaan-penamaan indah tadi, kita harus punya ilmunya. Terserah orang mau bilang apa namanya kalau hakikatnya syirik adalah syirik. Terserah orang mau bilang apa namanya kalau itu hakikatnya adalah tauhid, maka adalah tauhid. Begitu. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, apa yang disebutkan oleh beliau ini berlaku dan berlangsung sampai saat ini. Ya, ritual-ritual peribadatan kepada selain Allah itu dinamai dengan nama-nama indah seperti yang kita contohkan tadi. Ya, ziarah kuburan walilah, mengagungkan orang solehlah namanya, ya, mengenang jasa orang soleh atau apa namanya. Padahal yang mereka lakukan adalah ritual syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian menamakan dengan menelusuri jejak para nabi. Ya, yang ditelusuri apa? Kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan-kuburan para nabi yang biasa kaum muslimin mengagungkannya dan berdoa minta kepada selain Allah terhadapnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mengubah penamaan untuk mengaburkan hakikatnya. Mereka rubah nama untuk mengaburkan hakikatnya. Dan itu kebiasaan ahlul batil. Mengaburkan hakikat dengan merubah nama. Nah, kalau ahlul haq, ahlul tauhid tidak punya ilmu, ya termakan dengan itu. Tapi kalau mereka punya ilmu, kaum muslimin mengerti akan tauhid, mengerti akan sunnah, trik-trik syaitan yang seperti ini tidak akan memperdaya mereka sedikit pun, sebab mereka punya bekal untuk menilai, ya, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan akan hakikatnya. Apakah ini tauhid atau syirik? Apakah ini sunnah atau yang selain daripada sunnah? Nah, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.